sia-siakan aku pergi jauh, titipkan peri tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terbuka.